Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rahimahullah, wa hasbuka bihali sahabah wa tabi'in wa hum sayyidatul awliya radiyallahu ta'ala anhum. Cukup bagimu dengan keadaan para sahabat dan para tabi'in, wahum sayyidatul awliya, dan mereka merupakan tokoh-tokoh para wali radhiyallahu ta'ala anhum. Cukup mereka sebagai contoh. Afakana indahum min hadhihi da'awi wasyatahat syai. Tinggal kita lihat, apakah ada pada mereka pengakuan-pengakuan yang seperti itu, wasyatahat, kejadian-kejadian yang seperti itu? La wallah, tidak demi Allah. Bal kana ahaduhum la yamlik nafsahu min al-buka idza qara al-Qur'an. Tidak. Bahkan salah seorang mereka tidak bisa menahan dirinya untuk menangis ketika baca Qur'an. Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana Umar yusma' nashijuhu min wara'i shufuf. Bahkan Umar terdengar nashijuhu, isak tangisnya, dari belakang saf. Yabki fi salatih, menangis dalam salatnya. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lail. Beliau melewati ayat dalam kebiasaan salat malamnya. Fayumridu minha layali ya'udunahu. Sampai pernah sakit karenanya. Karena lewat satu ayat, beliau meresapinya, merenunginya, bahkan masuk ke dalam hatinya sampai sakit. Beberapa malam, ya'udunahu, para sahabat menengoknya. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah riwayatnya dalam Musannaf. Wa kana Tamim ad-Dari yataqallab fi firasyih. Demikian pula Tamim ad-Dari berbolak-balik di tempat tidurnya. La yastati'u an-nawm illa qalilan. Enggak bisa tidur kecuali sedikit. Khawfan minan nar. Karena takut api neraka. Tsumma yaqumu ila salatihi. Kemudian dia bangun untuk salatnya. Ini keadaan para sahabat, para auliyaullah, para wali-wali Allah. Tidak seperti mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali. Ana waliullah wa hadhihi karamati. Lihat saya punya karamah. Punya karamah begini. Sama sekali tidak cocok ketika kita sejajarkan atau kita bandingkan dengan para sahabat yang benar-benar auliyaullah. Pertama, mereka bukan orang yang membanggakan diri mengatakan saya waliullah. Kedua, mereka bukan orang yang membanggakan diri saya punya karamah. Ketiga, justru mereka memiliki rasa takut pada Allah dan banyak menangis. Bukan malah sombong. Tayyib wa yakfika fi sifatil awliya. Cukup bagimu sebagai sifat-sifat para wali. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya dalam surat Ar-Ra'd. Disebutkan pula dalam surat Mu'minin. Disebutkan dalam surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dalam Adz-Dzariyat, dalam surat At-Tur. Falmutasifuna bitilka as-sifat humul awliya al-asfiya. Mereka lah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut yang pantas dikatakan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Merekalah asfiya, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awliya al-asfiya. La ahlad da'wa wal kadzib. Bukan mereka-mereka yang suka mengaku-ngaku. Da'wah, sahib pengakuan-pengakuan. Al-kadzib, pengakuan dusta. Wa munaza'ah Rabbil Alamin. Justru menentang Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu, mengatakan kun fayakun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tiba-tiba orang ini berkata, saya juga. Kalau ingin sesuatu, tinggal mengatakan simsalabim. Qul inna a'udzukum Allah. Apa namanya itu? Munaza'ah. Itu namanya munazah kepada Allah Subhanahu wa taala, penentangan kepada Allah taala. Allah menyatakan dirinya alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib. Tiba-tiba orang ini berkata, ana a'lamul ghaib. Aku tahu jodohmu siapa nanti. Aku tahu bagaimana rezekimu nanti. Aku tahu engkau akan begini, engkau akan begitu. Terus itu karamah? Wallahi lebih tepat munaza'ah, bukan karamah. Munaza'atu Rabbil Alamin. Munaza'atu Rabbil Alamin. Mengaku-ngaku alimul ghaib, mengaku-ngaku ala kulli syai'in qadir, fi makhtassa bihi, pada apa yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Al-kibr. Kesombongan. Kesombongan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memakai pakaian kesombongan, maka Allah akan marah padanya. Fahaulai ashabud da'awi al-kadibah, para pengaku-pengaku dengan pengakuan dusta, munaza'atu rabbil alamin, menyaingi, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu kesombongan dan keagungan, dan juga ilmal ghaib. Bal mujarrad da'wahu ilmul ghaib kufur. Bahkan cukup pengakuannya bahwa dia tahu yang ghaib sudah cukup sebagai kekufuran. Cukup sebagai kekufuran. Apalagi dengan kesombongannya, apalagi dengan pengakuan yang lainnya. Fa kaifa yakunul mudda'i lidzalika waliyan lillah? Maka bagaimana mungkin seorang pengaku-pengaku yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas dikatakan wali? Wa qad 'aduma ad-dararu wastadda al-khatabu biha ula'il mughtarrin. Sungguh sangat besar madaratnya dan sangat dahsyat atas mereka fitnah dari haula'il muqtarrin, dari mereka-mereka yang tertipu oleh bayangannya sendiri. Alladzi warathu hadhihi al-ulum 'anil musyrikin, yang mewarisi ilmu-ilmu ini dari musyrikin. Walabbasu biha 'ala khafafishil qulub, yang mereka memakai labbasu atau mencampurkan biha ala khafafishil qulub, mengkaburkannya di dalam hati-hati manusia. Nasallallahu salam wal afiyah fi dunya wal akhirah. Khana bin na'azakumullah, lihat. Cukup, kata beliau, sebagai buktinya adalah para sahabat untuk membantah mereka-mereka yang mengaku-ngaku ilmu putih dan mengaku ini bukan sihir. Kami para wali-wali, wali-wali Allah, sehingga kami punya karomah. bukan berarti saya tukang sihir, tidak. Saya waliullah, diberi kemampuan oleh Allah, kehebatan oleh Allah, bisa sholat di atas air, bisa terbang di langit, bisa pergi ke Mekah tiap lima waktu, bisa apa lagi. La taghtarru bihim, jangan kalian tertipu dengan mereka. Di mana? Karena yang namanya wali-wali Allah seperti para sahabat. Lihat mereka. Kayak apa keadaan mereka? Mutawadhi. Mereka orang-orang yang tidak sombong, apalagi ngaku-ngaku saya wali. Mereka menangis merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Ketika sholat mereka menangis, ketika baca Quran mereka menangis. Mereka orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengaku wali, mengaku punya karamah ila akhirih. Tidak mungkin ada wali yang seperti itu. Cukup ketika dia mengaku saya tahu yang gaib, cukup kalau dia bukan wali. Bahkan kufur. Bagaimana mau dikatakan wali? Qala al-musannif rahimahullah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaumin yaktubuna Aba Jaddin. Berkata Ibnu Abbas tentang satu kaum yang yaktubuna Aba Jadd, yang biasa menulis abajad. Yang duruna fin nujum. Sudah pernah saya sampaikan, abajad ini adalah nama-nama bintang yang kemudian disusun jadi huruf-huruf kalian. Hah? Abajaddin, Hawazin, Hutti, ila akhirnya. Akhirnya jadi abjad. A-B-C-D, E F G H I J K ila akhir. Nah, itu diambil dari nama-nama bintang. Mereka menulis abajad, kemudian yang turunnya fin nujum, kemudian melihat bintang-bintang. Apa kata Ibn Abbas? Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukannya akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma ara man fa'ala dzalika lahu minallahi aw lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat pada mereka yang menulis seperti itu akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasyir atau ilmu ta'zir? Hah? Ta'zir, barakallahu fikum. Artinya menulis abajad, kemudian melihat bintang, kemudian menyimpulkan. Akan terjadi begini, berarti akan begitu, berarti akan begini, berarti akan begitu. Itu yang dicerca. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Akhrajahu Abdul Razak fil Musannaf. Wabnu Abi Syaibah fil Musannaf. Hadha al-athar rahu Tabrani. An Ibn Abbasin marfu'an. Wa isnaduhu da'if. Sanadnya ada kelemahan. Lafadnya, rubba mu'allimin hurufu abijad darisin fin nujum laisa lahu indallahi khalaqun yawmal qiyamah. Bisa jadi pengajar yang mengajarkan huruf abjad, mempelajari bintang-bintang, dia tidak memiliki di sisi Allah bagian yaumul qiyamah. Nah, sudah dikasih ta'liq, alhamdulillah. Kalau tidak akan salah paham, dikira mempelajari huruf abjad haram karena tidak mendapatkan bagian di sisi Allah SWT. Bukan itu. Tapi di sini huruf abijaddin atau abijadin adalah yang sudah pernah kita bahas tentang perbintangan. Karena itu nama-nama bintang aslinya. Abajaddin, Hawazin, Hutti. Maka mereka lah yang tidak mendapatkan bagian di sisi Allah SWT. Yaitu yang mempelajari ilmu perbintangan dengan ilmu ta'thir. Rawahu Humaid ibn Zanjawi anhu bilafad rubba nadirin fin nujumi wa muta'allimin huruf abijad laisa lahu indallahi khalaq. Diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawi dengan lafaz, bisa jadi orang yang melihat bintang-bintang dan kemudian mempelajari huruf-huruf abajad, huruf ABCD, laisa lahu indallahi khalaq, tidak ada bagi mereka di sisi Allah bagian. Qauluhu ma ara yajuzu fathul hamzah, dibolehkan difathahkan hamzahnya, bima'na la a'lam. Ma ara maksudnya la a'lam, wa yajuzu dhammuha, boleh pula didhammahkan, bima'na la adhunnu. Ma ara, aku tidak menduga. Ila akhirih. Dan maknanya sama. Aku tidak tahu orang yang mempelajari abjad dan melihat bintang-bintang akan mendapatkan bagian di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang kedua, aku tidak menduga kalau mereka akan mendapatkan bagian di sisi Allah Ta'ala. Maknanya sama. Walhamdulillah. Wa kitabatu abijad, adapun penulisan kitab atau penulisan abijad, wa ta'allumuha, dan mempelajari huruf-huruf abijad, liman yada'i biha ilmal ghaib, untuk mengaku-ngaku dengannya ilmu ghaib, huwa alladhi yusamma ilmul harf, itulah yang dinamakan ilmul harf. Dan itulah yang haram, itulah yang terancam tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wa huwa alladhi fihi al-wa'id, dan itulah amalan yang terkena ancaman. Fa amma ta'allumuha litahajji, adapun mempelajarinya karena ingin mengeja bacaan atau mempelajari hitungan, wa hisabul jumal, atau hitungan kalimat, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi tidak mengapa mempelajari ABCD. Itu kan huruf abjad. Apa namanya? Huruf abjad. Di Indonesia kan huruf abjad itu bahasa Arabnya abajad. Barakallahu fikum. Huruf abajad. Abajadun. ABCD. Baik. Boleh apa enggak boleh mempelajarinya? Qala la ba'sa ta'allumuha litahajji, wa la yajuz ta'allumuha liman yadda'i biha ilmal ghaib. Itu jawabannya. Tafsil. Jawabannya dengan rincian. Kalau mempelajarinya untuk menebak-nebak hal ghaib, enggak boleh. Tapi kalau mempelajarinya untuk membaca, silakan. Fala ba'sa bihi. Qawluhu وَيَنْدُرُونَ فِي النُّجُومِ, melihat bintang-bintang. أَيْ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا, melihat bintang-bintang, maksudnya melihat dengan meyakini bahwa pada bintang-bintang tadi ada ta'thir, ada pengaruh-pengaruh. كَمَا سَيَأْتِي, sebagaimana akan datang di dalam bab khusus, bab at-tanjim, bab perdukunan, insyaAllah. وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ, padanya ada faedah. Adamul ightirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Kama qala ta'ala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ada faedah. Di antaranya, jangan tertipu dengan apa yang diberikan pada ahlul batil dari ilmu atau pengetahuan, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, farihu bima indahum, ketika datang pada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, justru mereka farihu bima indahum, mereka justru berbangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Ilmu apa yang mereka punya? Ilmu bintang-bintang, ilmu abjad, ilmu yang seperti itu. Wa haqqa bihi ma kanu bihi yastahzi'un, dan sungguh pantas bagi mereka apa yang mereka perolok-olokkan. Pantas ditimpa azab yang mereka dulu olok-olokkan. Khonif bin a'azakumullah, ini pelajaran penting, yaitu tidak tertipu dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Jangan kemudian kalian kagum-kagum ketika mereka menerangkan tentang abjadin, hawazin, hutis, segala macam. Dia terangkan bintang ini, ini namanya bintang Virgo, ini namanya bintang Pisces, ini namanya bintang Scorpion, ini namanya bintang ini, dan bintang ini menunjukkan ini, bintang ini menunjukkan itu. Kemudian kamu kagum, terbawa dengannya. Jangan. Jangan tertipu dengan ilmu yang mereka punya. Kaum muslimin punya ilmu yang sudah pasti kebenarannya, yaitu Quran wa Sunnah. Adapun mereka memiliki ilmu dugaan, dugaan. Mungkin begini, mungkin begitu. Sepertinya begini, sepertinya begitu. Hanya perkiraan. Gak ada kepastian sama sekali. Bahkan lebih banyak dustanya daripada kebenarannya. Babun ma jaa fi nashrah, bab apa yang datang dari nushrah, ay ma jaa min al adillah, apa yang datang dari dalil-dalil yang menerangkan tentang nushrah. Nushrah adalah ad-dharr min al-ilaj war-ruqyah. Nushrah adalah salah satu bentuk praktek penyembuhan dari sihir dengan sejenis sihir pula. Dengan jampi-jampi dan sejenisnya. Yu'alaj bihi man kana yadhunnu anna bihi massan min al-jin. Yang katanya bisa disembuhkan dengan nushrah ini, apa yang diduga kalau orang ini terkena sentuhan jin. Kesambet, kesurupan, dan sejenisnya. Summiat nushrah, dinamakan nushrah, li'anahu yunshar biha anhu, karena dia diurai, dipisahkan dari orang tersebut. Ma khamarahu min adda, apa yang telah mencampurinya dari penyakit-penyakit. Makna nushrah adalah dari kata kashif, yukshaf, wa yuzal, digeser, dihilangkan, dipisahkan, itu makna nushrah. Berkata Al-Hasan, an-nushrah min as-sihr. Nushrah termasuk sihir. Wa qad nasharat anhu tanshiran wa minhu al-hadith fala'alla tibban asabahu. Afwan, bukan tibban, tabban asabahu. Thumma nasharahu biqul a'udhu bi rabbin nas ay raqqahu. Kata Al-Hasan, nushrah termasuk dari jenis sihir. Dan disebutkan dalam fi'ilnya, nasyartu anhu tansyiran, maknanya aku melepasnya atau aku rukyahnya. Sebagaimana dalam hadis, fala'alla tabban asabahu, bisa jadi dia terkena tabban yang menimpanya. Thumma nasyarahu, kemudian dinusyrah dengan qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya nasyarahu? Ay raqqahu, meruqyahnya. Qala Ibnul Jauzi, an-nusyrah halus sihir anil mashur. Nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wala yakadu yaqdir alaihi illa man ya'rifu sihir. Dan hampir-hampir enggak ada yang bisa melepas sihir kecuali orang yang tahu sihir. Demikian ikhwan ibn na'azukumullah tentang makna nusyrah. Kita kembali kepada bab ma ja'a fin nusyrah. Qala al-musannif rahimahullah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyrah. Rasulullah sallam pernah ditanya tentang nusyrah. Qal hiya min 'amali syaitan. Dia termasuk perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha. Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya. Qala Ibnu Mas'ud yakrah hadza kullahu. Bahwa Abdullah bin Mas'ud membencinya segala bentuk nusrah. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Syarahnya, hadal hadis rawahu Ahmad wa rawahu anhu Abu Dawud fi sunanih wal fadlu Ibn Ziyad dalam kitab Al-Masail dari Abdul Razzaq dari Aqil Ibn Ma'qil Ibn Munabbih an ammihi Wahab Ibn Munabbih an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebutkan hadis tadi. Qala Ibn Muflih isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Wa hassan al-hafidh isnadahu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menghasankan sanadnya. Su'ila ani nusrah, disebutkan dalam hadis tadi, ditanya tentang nusrah. Al-alif wal-lam fin nusrah lil-ahad. Alif dan lam itu dalam kalimat nusrah. Su'ila ani nusrah, ada alif lamnya. Itu lil-ahad. Lil-ahad artinya sesuatu yang sudah disebut sebelumnya atau sudah dibahas sebelumnya. Yaitu nusrah al-ma'hudah. Nusrah yang sudah dibahas sebelumnya. Apa itu yang dimaksud? Tentunya nusrah yang dikenal oleh mereka ketika itu. Allati kana ahlul jahiliyah yasna'unaha. Yaitu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, oleh penduduk jahiliyah. Maka itulah yang dikatakan huwa au hiya min amali syaitan. Dia termasuk amalan syaitan. Qauluhu wa qala su'ila Ahmad anha. Sedangkan ucapannya Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya. Kemudian dijawab Ibnu Mas'ud tidak suka dan membencinya. Arada Ahmad rahimahullah, yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Abdullah bin Mas'ud yakrahu nusrah allati hiya min amali syaitan. Bahwa Ibnu Mas'ud juga tidak suka, benci kepada nusrah yang termasuk amalan syaitan. Sebagaimana tidak sukanya beliau terhadap tamalim, tamimah secara mutlak. Qala al-musannif rahimahullah. Walil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun au yu'akhad an imra'atihi ayuhallu anhu au yunashshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Demikian Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan pertama dalil yang menyatakan bahwasanya nusyrah termasuk amulus syaitan, perbuatan syaitan. Dibawakan pula oleh beliau riwayat yang menyatakan nusyrah tidak mengapa selama yang dimaukan adalah perbaikan. Ini menunjukkan keilmuan beliau rahimahullah, bahwasanya dalilnya ada yang begini, ada yang begitu, maka harus didudukan. Tidak disembunyikan salah satunya, tetapi dibawakan kedua-duanya dan kemudian didudukan. Bahwa hadis ini menyatakan la ba'sa innama yuriduna bihil islah, tidak mengapa, karena sesungguhnya yang dimaukan adalah perbaikan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia tidak dilarang. Padahal pertanyaannya, aku katakan kepada Ibnu Musayyib, seseorang terkena tib, terkena jin. Dan kemudian dipisahkan dari istrinya. Ayuhallu anhu au yunashar, apakah boleh dinusyrah? Dijawab tidak mengapa. Sesungguhnya yang diinginkan adalah perbaikan. Adapun yang bermanfaat tidak mengapa. Disebutkan dalam syarahnya bahwa ucapan An Qatadah, yaitu Qatadah Ibn Di'amah, dikasrahkan di Dal As-Sajusi, thiqah faqih min ahfadhit tabi'in, di kalangan yang paling hafid dari kalangan para tabi'in. Qalu, mereka berkata, innahu wulida akmah, dia dilahirkan dalam keadaan akmah. Mata sanata bid'in au bid'at asyrah wa mi'ah, bid'at asyrata wa mi'ah. Qauluhu rajulun bihi tib bikasri ta as-sihr, seorang terkena sihir. Yuqalu lahu tub ar-rajul, terkena tab, terkena sihir. Kannu 'an as-sihr bit-tab, diungkapkan untuk sihir dengan kalimat tab adalah tafa'ulan, harapan. Tafa'ulan, harapan baik, harapan sembuh. Kama yuqalil ladigh, sebagaimana dikatakan orang yang tersengat dengan salim. Si fulan salim. Salim artinya selamat. Padahal kena sengatan dikatakan salim. Itu harapan. Harapan sembuh. Sama dengan orang terkena sihir dikatakan tab atau kena tib. Jadi terkena kesembuhan, insyaallah sembuh. Wa qala Ibnu al-Anbari at-tibbu min al-adad. Penamaan tib itu adalah dengan lawan-lawannya. Yuqali ilaj, dikatakan kepada penyembuhan dikatakan da, penyakit. Awli ilajidda, dikatakan untuk menyembuhkan penyakit dikatakan tib. Wasihir termasuk da. Ayuqalu lahu tib, berarti lawannya, dikasih nama dengan lawannya. Ada orang jatuh, kamu katakan apa? Khair, khair. Dia jelas syar, jatuh kan sakit, maka dikatakan khair. Itu bukan khair. Apa kamu katakan? Saya ini berharap semoga yang didapat adalah kebaikan. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Tidak patah tulang, tidak begitu. Nah, sama. Sepulan kena sihir. Tib. Sembuh. Insya Allah sembuh. Ya. Akhirnya malah namanya bergeser. Orang terkena sihir dikatakan asaba tab. Naam. Wahakada. Qauluhu yu'akhad bi fathil wawi mahmuzun bil hamzah bi tasdidil kha al mu'jamah wa ba'daha dalun mu'jamah bertitik ayyuhbas an imra'atihi, terhalang dari istrinya. Wa la yasil ila jima'iha, tidak bisa berhasil jima'. Wal ukhdah bi dhammil hamzah al kalam alladhi yaquluhu as-sahir. Sedangkan kalimat ukhdah dengan didomahkan hamzahnya, ukhdah, itu ucapan yang biasa diucapkan oleh tukang sihir. Mantra. Qulu ayu halu, dengan didomahkan ya-nya dengan fathah di ha, artinya mabni lil maf'ul. Adapun asal katanya kalian tahu, dari kata halla, ya hullu, artinya dilepaskan. Au yunashar, yunashar juga sama, maknanya dilepaskan dari sihir. Dijawab la ba'sa bihi, ya'ni anna nusra la ba'sa biha. Ini nusra tidak mengapa. Li'annahum yuriduna bihal islah, karena mereka menginginkan perbaikan, kesembuhan. Ya'ni izalatus sihir, ingin menghilangkan sihir. Walam yunha amma yuradu bihal islah, dan apa yang diinginkan sebagai perbaikan tidak dilarang. Wa hadha min ibn al-musayyib yuhmal ala naw'in min an-nushrah. Dan ini jawaban dari Ibn al-Musayyib, ini diarahkan kepada satu jenis dari jenis-jenis nushrah. La yu'lam annahu sihir, yang nushrahnya tidak diketahui kalau itu termasuk sihir. Ada jamnya rupanya. Hah? Ada jamnya. Kalau sudah waktunya habis, ngantuk dia. Jamnya sudah habis. 2 menit lagi. Berarti bagaimana jamak baina hadza wa hadza? Dalil yang pertama mengatakan hiya minasyaitan. Dan yang kedua menyatakan la ba'sa, tidak mengapa. Kaifa najma' bi hadzal qaul? Wa hadza min ibn al-musayyib. Mana? Fi naw'in min an-nushrah. Salah satu jenis dari jenis-jenis nushrah. Karena nushrah memiliki beberapa jenis. Adapun jenis yang pertama sesuai dengan apa yang dikenal di masyarakat ketika itu, yaitu nushrah dengan sihir. Wala yastati' an yahulla as-sihir illa sahir. Karena mereka sudah tahu kaidah mereka, tidak akan bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir. Tidak akan bisa melepaskan sihir kecuali yang ahli sihir. Maka nushrah yang beredar, yang dipakai, alladhi yaf'alunahu fil jahiliyah, hiya minas sihir. Maka ketika ditanyakan bagaimana, dijawab hiya min amali syaitan. Itu termasuk amalan syaitan. Disihir sama dukun yang sana, disembuhkan oleh dukun yang sini. Disihir oleh dukun yang sini, berobat ke dukun yang sana. Fahada la yajuz. Limada hiya min amali syaitan. Tetapi di sana ada nusrah yang kedua, Ini yang pertama. Yang kedua, melepaskan seher dengan ruqyah syar'iyah. Melepaskan seher dengan ruqyah yang syar'iyah. Dalilnya apa yang sudah kita singgung tadi, periwayat ketika Rasulullah SAW didatangi dua sosok malaikat, yang satu berbicara kepada lainnya, "Madza bihi?" Ada apa dengan orang ini? Malaikat yang satu menjawab, "Tabbahu." "Man tabbahu?" Siapa yang tabbahu? "Tabbahu Labid ibn al-A'sam." Ila akhiril hadis. Di sana ada lafaz nasyarahu biqul huwallahu ahad. Ada kalimat nasyarahu biqul huwallahu ahad. Berarti qul huwallahu ahad termasuk nusrah, menghilangan seher. Maka kalau nau yang ini la ba'sa, tidak mengapa. Kalau untuk menyembuhkan seher, tidak mengapa. Kalau untuk menghilangkan pengaruh sihir. Barakallahu fikum. Beberapa ulama meluas, wallahu ta'ala alam. Apa maknanya meluas? Bukan hanya dibacakan, tetapi juga ditiupkan. Bukan hanya ditiupkan, bahkan diminumkan airnya. Ada lagi dengan berbagai macam cara-cara mereka. Maka mereka masih berbicara. Kalau itu dari Quran, tidak mengapa. Nanti akan dibahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.